bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Assalamualaikum, selamat sore. Pada video kali ini, oh iya, seminggu saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Maaf lahir batin pada penonton semua. Pada langsung aja. Pada sore hari ini kita akan menjajah sebuah patung baru. Ini baru dipasang maksudnya. Patungnya udah lama. Kita akan lihat seperti apa suaranya. Burungnya udah mau diem. Ini coklat. Ini dulu. Burungnya panjang sekali. Sayapnya juga lebar, gede. Ini burung tinggi. Kita akan lihat seperti apa suaranya. Inilah suasana desa saya. Atau lebih tepatnya kampung ya. Ini luas sekali. Ini kalau di kolongan bagus nih. Kalangan di sini atas aja jaraknya sana atas ini sekali ini nilainya ini ada tower shooter ya. Itu kita lihat tower shooter lebih jauh kurang lebih ya 70 meter kali ya dari rumah. Di ini kan suasana rumah saya di Bogor. Ini tentunya tidak seperti yang di Sidoarjo itu. Siapa tuh? Banyak sutet pas tower itu. Ini burungnya sudah lama sih, sekitar 3 bulan yang lalu ya. Saya beli ini bujangan. Sekarang udah beranak warna Megan. Mungkin turunan ibunya yang Megan. Kritis batu ya. Mungkin leluhurnya ada Megan. Inilah. Ini perumahan. Sini ini perumahan. Ini rumah pasir ungu. Rumah pasir ungu. Vokalis band itu. Baik, kita akan dengarkan suara seperti apa suaranya. 1, 2, 3. Tidak seperti itu pak suaranya. Ini rumah pasir ungu nih. Pasir ungu tepat. Sekarang orangnya di Palu. Vokalis band itu loh. Jauh. Waktu masih di Bogor dia sering ada. Dan ini tepatnya sutet strum. Ini udah lama ini. Itu saya kecil juga masih ada. Mungkin dibangun 70-an. Sutet ini. Ya seperti inilah suasananya. Oke pak, sekian video dari saya. Semoga terhibur. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di klik like, share, dan subscribe. Dadah.